بسم الله الرحمن الرحيم واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلص إلى الأرض واتبع هواه فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَاتْلُ لَنْ مَاجَعْنَا سِرَ مُحَمَّدْ ngajarno sira Muhammad to macakno sira Muhammad ya Muhammad bin Muhammad bawa acakno alal Yahudi ngene wae ing atase kelompok Yahudi alaihim yang atasnya kelompok Yahudi, ayil Yahudi dikisih orang Yahudi. Naba'al lagi yang ceritanya wong, atau yang beritanya wong, khobarol lagi dikisih yang ceritanya wong. Atenahu kang maringi ingsun hu ingman, ayatina ing piro-piro ayat ingsun. Jadi diparingi ngalim, diparingi pinter. Fan salakho minha. Mongko jadi lepas. Sopo alladhi. Lepas minha sanging ayat. Ayo koro dia tegese metu sopo lagi di kufrihi sebab kekafirane Allah di, atau mental kekafirane Allah di. Kama tak rujuk kaya oleh metu, atau oleh melungsungi, atau rojo melungsungi apa al-hayatu apa uloh, ular nih. Mincil dia sangking kulite ular, melungsungi ganti kulit. Wahuwa ti Allah di ku Bal'am bin Ba'uro, iku jenenge Bal'am bin Ba'uro, min ulama ibani Israelah. Tengah sangking pinter-pinter yang Bani Israel. Su'ilah dan su'uni sopo Bal'am. Ayat uwayin to maksudno sopo Bal'am ala Musa yang atasnya Musa. Wa'udhiyalan dan hadiahno ilaihi marim Bal'am apa se'un apa perkara. Jadi dihadiah ya asal gelap maksudno Nabi Musa. Fada'a mongko maksudno sopo Bal'am. Tondungakno elek sopo Bal'am. Fangko laba alih. Mongko jadi kawalik. Apa dungo alaihi melarat ini ngatasi Bal'am maksudnya kebalik untuk ini Dewi untuk mandorot wanjal alam jadi melet atau jadi ketarik jadi apa ini menjulur ini apa lisani-lisani Bal'am ala sot ini itu maka maring dadani Bal'am fa'at ba'ahu syaiton mongko ngetuti mongko baturi atau ngetuti huing Bal'am sopa syaiton syaiton ayo fa'at drogahu segese iso nyusuli sapa setan hu ing Bal'am. Fasara moko dadi sapa Bal'am iku korina hu dadi kancane setan. Fakana minal ghawin. Mongko ana sapa Bal'am iku minal ghawin tengah saking sing sesat kabeh. Walau si ina umpama lamun karep sapa ingsun larufa'na hu dia. Lektine iso ngangkat sapa ingsun hu ing Bal'am. Umpama aku ngresakno tak angkat ila manazilil ulama itu moko maring derajate pira-pira ulama. Biha sebab ayatina. Bi'an waqfi qahu lil amali. Gambare arep ento ngekei taufik ingsun Allahu ing Bal'am lil amali krono ngamalna. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Walakinnahu tetapi nuti Bal'am iku akhlada. Iku ngerosok abadi. Ngerosok nopo. Ngerosok abadi. Ngerosok tenang. Nyaman itu. Sopo Bal'am. Esakana. Tegesi ngerosok nyaman sopo Bal'am ilal ardi itu mukomaring bumi. Ayat dunia tegasnya nyaman menggoni urusan dunia. Wa malalan condong sopo Bal'am ileha maring dunia. Watta ba'ahawah lan anut sopo Bal'am hawa hu'ing hawa nafsuni Bal'am, ing nafsuni Bal'am. Si du'aihi ileha, ing dalem masalah ibadai Bal'am ileha di arah no maring dunia. Fawadok nagu mongko nginakno ing sun hu'ing Bal'am. Fama saluhu mongkoti perumpamanu Bal'am yu sifatuhu tegesi utawi sifati Bal'am kama salil kalbiu koyo asu anjing intahmil alaih yalhas awsatuku yalhas intahmil lamun nekan siro maksudnya nyentak siro alaih yang atasi asu ditar di kelawan nyentak kelawan ngusir wajah jirilan ya tegesi ngusir kelawan ngelarang atau ngusir yalhas mongko melet-melet mongko menjulur-julurkan lidah melet-melet apa kalbu ayat tidak terkese dari julur-julur atau melet-melet atau polisan gua apa ilate kalbun. Awat terbuhu tawan ninggal sirau gua engkalbun. ora mbok sentak mbok beno ya yal has tetep melet-melet apa kalbu. Wale salan ora ana apa huruhu liyane kalbu minal hayawani sing kira-kira hayawan utawa minal hayawani sing jenis hayawan juga zalika kaya mengkono-mengkono kalbu. Wa jumlah tasarti uta jumlah loro ne syarat iku halun dadi hal. Ela di antegese melet-melet dari dan turino bikuli halin lan saben-saben kaadaan. Wal qasdu tujuan iku atas biru. Wal qasdu tujuane tasbih iku atas biru nyerupakno fil wat ing dalam kehinaane. Wal khisati lan tegese hinane to kerendahane. Bi qari natil fa kelawan korona fa al musyirati kang ngekei weruh bisar tibima kelawan tertipe perkara ba'daha kang sausif fa. Alamane atase perkara qoblaha kang sedurunge fa. Minal maili sanding condong ilat dunya maring dunya. Wa tiba'il hawa lan anut hawa nafsu. Wabi kori nati kau lihilan kelawan kore naik dawe Allah Ta'ala zalika masalul qawmil ladina kasebu di ayatina zalika utai mengkono-mengkono kabehku masalul qawmiku percontohan itu padane kaum alladina wong akeh kasebu kang mendistakan sopa alladina di ayatina impirokur ayat itu fakususil kososo faksus mengkono cerita anu siro al kososo ing ikilah cerita alal yagud ing atas yang yagud la alaiku menawa-menawa te wong Yahudi ya tafakkaruna gelem mikir sapa wong Yahudi ya tadabbaruna te kese gelem mikir sapa wong Yahudi sian dalam ayat baik minu nama kok gelem iman sapa Yahudi saat iku elek banget iki saat kese elek banget masalah ampane perumpamaane sapa al kaum kaum masalul kaum iki kese perumpamaane kaum elek banget perumpamaane kaum sing ngene iki aihum maksudnya cara teng nahwu berarti dadi mubtada sing maksud Allah dina rupanya mengakai kajah bukan mendistakan sopa Allah dina fi ayatina alam piro-piro ayat kita. Wa an kusahum lan ing awak dewini Allah dina kanu Allah sopa Allah dina biyat limuna ngakoni dolim sopa Allah dina. Kita kredit pelawan gorohnya. Mayyah dillahu fawwal muhtadi. Mande sabani wong yakti ku nunjukna sopa Allah wa Allah. Fawwa mungkoteman biyu al muhtadi ku sing tak petunjuk. Wa man tisabani wong Yibril ku nyesapna sapa Allah ing manfaulaika mongko te mongkon-mongkon man rum yang ulaika iku al-khasiruna iku sing kuna kabeh iku sing rugi kabeh. Sing kula terangno iki sing kisah awal iki sing napa. Masih tentang wong Yahudi ya dados. Teng kisah awal walhasil tenggene periode peralihan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa sawise ngalahno Fir'aun itu Allah janjekno badhe di utus wangsul malih teng Palestina. Yeah. Teng Palestina itu ngliwati satu Sahara, satu nopo nggih, Sahara padang pasir. Sebagai tempat tujuan niku daerah Palestina sak mangke. Atau mereka mun inna fiha qauman jabbarin. Nah, mulai dulu ini menjadi sunai pengiran, setiap kebenaran itu ngacam kemapanan. Ini kalau isyak sosial politik itu setiap kebenaran itu pasti mengancam apa? Kemapanan. Karena ujung-ujungnya kebenaran adalah yang kaya lewat ilegal juga harus diadili. Yang kaya lewat bisnis ilegal juga harus apa? Diadili. Sesuatu yang haram, yang ilegal, yang nggak benar itu pasti dilawan oleh kebenaran. Sebab itu para orang-orang kaya ini kemudian resah atas kembalinya Musa. Dalam suga itu yang menusuk, itu rasa wedi. Wedi pasut, wedi laknat, wedi kualat. Akhirnya orang suga ini udah urunan. Ngontrak uang sing ilmunya selevel mbak cinta Nabi Musa. Ini yang akal-akal bulus. Jadi cara politik, nak bisa istikiai jago, sebelahnya jago. Nak kurang jago, boleh joker. Jadi ini mulai jadi semenjak dulu kesalahan jadi dijual di dunia menteri topuno. Digolak boleri walhasil ketemu orang wong sing tingkat kedekatannya dengan Allah itu setingkat Musa itu sing jenenge Balaam. Tingkat kedekatannya dekat sekali dengan Allah karena Balaam itu menguasai al-ismul azam. Ya namanya Allah sing azam yang setiap dipakai doa pasti mustajab. Walhasil Balaam dirayu. Pertama tidak mau. Wailah, waktu itu sial banget. Apa kamu tidak tahu kalau Musa itu Nabi kalimullah? Apa aku kualat, ngelawan sinten Musa. Ya, boleh lihat gimana. Dalam time lalu nak nyakang, uang kuat nolak. Jadi salam demblek rong atus sewu, satu sewu, wong gampang nolak. Ya bisa ngeklaim aku rasu yang salam demblek, umpannya satu rong atus. Akhirnya ditingkatkan, upet ini nolak. Ditingkatkan. Semua 5 juta, 10 juta, mulai mikir balam. Rayuan walhasil akhirnya pada tingkat tertinggi. Akhirnya balam cocok. Jadi negosiasi nolak. Jadi tidak ada tokoh besar di raya yang kena, soalnya kan murahan. Jadi ya, dinaikkan no tingkat, sehingga itu dulu itu kita. Mohon walhasil pada tingkat tertinggi, Balaam susu. Oke, aku masuk no sinten Musa. Sebetulnya saat kejadian itu, Balaam itu balik dieling no pengeran. Ketika kuda yang dipakai Balaam mau menuju tempat doa itu mesti gak dulu. Berkali-kali buatan buruk. Tapi Balaam pun kadang merasakan betapa uang itu penting. Jadi ini betapa uang itu penting. Kemudian Balaam dengan logika orang Yahudi, dengan logika setan. Ini logika wataku numibadi kauman apa? Solih. Ini kelem-kelem. Jenengan jangan pernah dengan logika bisa tobat dengan uang. Ini rumah fatwa. Jangan pernah berpikir bahwa bisa tobat dengan uang. Itu logika Yahudi, logika setan. Dulu saat Yahuda ingin membunuh Yusuf juga wataku numi baiki kauman apa? Soleh. Yang penting dendam lakon isik. Bariku jadi orang soleh men. Zaman orang Yahudi menerima suap. Ini ku istilah Quran ya. Wa iya bihim aradum misluhu ya kudu. Alam yukhat alaihim misakul kita bi Allah yakulu alawah ilal takka wa jarosu mahdi. Karena apa orang Yahudi cara berpikir wa iya bihim aradum misluhu ya kudu. Alasannya salu farulana. Nanti kalaupun kita salah dengan uang itu, dengan amal-amal jariah itu, salu farulana. Kita pasti dimaafkan. Makanya kamu jangan heran orang paling semangat umroh haji ya artis. Paling semangat haji ya koruptor. Paling semangat ngelakoni apik nyumbang ya apa? Koruptor. Sebetulnya koruptor kita itu masih pakai logika agama. Korupsi gelem tapi nganggep nyumbang kiai iso dadi kafarah. Nyumbang masjid ya dadi apa? Kasar. Jadi makanya mental-mental kita itu diam-diam dengan logika Yahudi. Yaitu bahwa kesalehan tobat itu bisa dibeli dengan uang. Yaitu tadi ya, ya korupsi jalan terus, tapi amal soleh di jalan terus. Terus ngira itu sebagai kafar. Nah Balaam sudah cara berpikir demikian. Dia sudah sadar pentingnya uang, hidup nyaman dengan uang. Ini sing cara Quran, walakinnahu akhladan apa? Ilalah. Dia sudah merasa nyaman dengan bumi, dengan dunia. Imam Suyuti lelah siri ilah dunia. Nah, keyakinan Balaam demikian, itu sudah dianggap secara ilmu tauhid. Dia sudah cacat. Sudah cacat secara tauhid. Sehingga ngendikane Allah, walau syi'na la rufa'nahu biha walakinnahu ilal akhdi wa tata'ana wa Allah. Dia dengan kepandaiannya, dengan kealimannya, harusnya itu terhibur atau merasa nyaman, merasa enak dengan aku, kata Allah, dengan saya, dengan kami. Tapi dia nyatanya lebih enak dengan uang. Terus Allah tersinggung. Ini sing kula balik, kula ngaji teng putih-putih, kula terangkan. Allah itu sangat tersinggung saat seseorang, terutama orang alim, itu yang mulai nyaman dengan selain Allah. Misalnya kata kula melatih diri, misalnya kula. Saya sebagai basaria, sampean kasih uang 1 juta senang, 1 miliar senang, sebagai basaria. Tapi saya atas nama orang alim tahu, saya bernafas detik ini, saya tidak jamin bisa bernafas ke detik kemudian. Sehingga hidup dengan Allah itu hubungannya detik, mungkin sekon. Saya ngapain butuh uang 1 miliar, misalnya tidak jamin besok masih hidup. Jangan-jangan nanti malam mati. Sehingga dengan tingkat kedekatan dengan Allah ini per detik per sekon dihitung momen-momen yang setiap saat harus ketemu Tuhan. Sehingga ya kenyamanan uang itu minimal sekali, kenyamanan dunia minimal. Zaman Abdullah bin Mas'ud mengartikan ayat itu bilang fawallah la aktuwan nafsat fatan illa wa azunnu alla aktuwa ukhra. Demi Tuhan, saya tidak pernah melangkah satu tapak kecuali saya tidak yakin bahwa bisa meneruskan. Saking hadirnya bahwa setiap detik, setiap menit orang bisa saja diambil Tuhan, diambil nyawanya oleh Allah. Sehingga kan kenyamanan-kenyamanan dengan duniawi, dengan apa ya minim sekali karena tingkat kedekatan dengan Allah ini kemudian menjadi benteng untuk menganggap ini benar-benar nomor kesekian. Paham ya? Lah harusnya orang alim itu begitu, la rafa'nahu biha. Harusnya nyamannya itu dengan ayatina. Mulane ngendikane Allah teng hadis qudsi, siksa saya pada orang alim adalah ketika an'anzi ahala wa tamunajat. Ketika kenyamanan munajat dengan saya sudah saya hilangkan. Nggih. Wong kok ora nyaman munajat be Allah, niku berarti seorang alim. Itu sudah azab dari Allah bagi ulama, bagi seorang alim. Paham ya? Kalau nanti ngaji kemeriki ceritanya bahwa ketika Nabi Yusuf, para nabi, para ulama dunga Allahumma ya fatirat sama wajib wal ardi, ya Allah zat yang mengatur langit dan bumi. Kalau nanti ngaji kemeriki temuti-muti cerita bahwa saat kita mengatakan bumi itu bumi dengan artian kita butuh sekali sama bumi sebagai tempat pijakan. Kita tidak bisa bayangkan hidup tanpa bumi atau bumi dalam keadaan goyang kayak ada gempa, ada tsunami. Nah, dengan pengandian demikian bahwa kita butuh bumi, bumi butuh Allah, ya fatirat samawati wal, kita butuh sekali bahwa bumi ini harus tenang, harus stabil, kalau gempa kayak apa, kalau ada tsunami kayak apa. Dengan tingkat memori yang demikian, tentu kita bisa menyepelekan uang, bisa menomor sekiankan uang. Sehingga kalau orang-orang soleh mengatakan ya fatirat samawati wal, memang tertanam betul betapa pentingnya bumi, pentingnya langit, dan itu tergantung sama Allah. Nah, aku yang menolong umum modal gue raka dong diucap non nabi no ya fatirul furus, ya fatirul mas. Buktinya apa? Kita mengatakan wal ardi itu gak tumancep. Muni ya fatirul sama wati wal ardi, tapi hati ini gue. Wah, nak jadi hasita sih so ison ingmol, nak jadi si orang kita sih so ison pulaan, iso gawe toko, iso invest. Berarti kan gak tertanam bahwa kebutuhan yang terdekat kepada dia adalah tempat pijakan, yaitu namanya bumi. Ya fatirat sama wati wal ardi anta wali yifid dunya wal akhir tawafani muslima wa al-hikni disolihin. Ketika seorang wali atau seorang nabi, seorang ulama mengatakan anta wali, engkau adalah yang paling saya cintai, engkau adalah zat paling penting, esensi paling penting adalah engkau, itu tertanam betul. Apa artinya uang 1 miliar kalau saya setiap detik bisa tersedih mati kena gempa, kena tsunami? Apa artinya uang segitu kalau besok saya bawa terkecelakaan? Sehingga tingkat sahup ini akan menggetarkan dia untuk menganggap uang yang kesekian. Nah, maksud Allah orang diberi ilmu itu begitu. Larfa'anahu. Iya. Harusnya itu menjadi terhormat, punya watak-watak terhormat karena mental-mental begitu. Tapi walakinnahu akhlasa ilal ardi. Kadang orang alim itu melampaui itu dilewati. Artinya dilewati, baru mikdifik samiliar, tahajud itu yang serapati penting, orang menilai ilah-ilah antar. Pokoknya jadwalnya sesok, memori sesok, nasar no duit, yang orang juta itu biaya, nak 10 juta, biaya. Pikirannya mulai investasi, mulai impor, yang kalau nak semuanya beli, mulai will, mulai impor, terus pokoknya jadwalnya pirang, pirang. Jadi ronde tanggo desa, orang kepikiran, bareng di duit, kepikiran, malah terjadwal bisa. Itu sudah, memori-memori yang enggak benar-benar mulai hadir semua. Semua bisa ambil uang ramah sopan santun menolak kadang-kadang iso utang saya ini serah ramah belas mereka pikirannya uang gue sih butuh deh mental perempuannya umat mental otoritarian apa umat keangkuhan umat terus segala yang busuk-busuk umat kah? Nah kalau sudah mulai begini ngedikannya Allah itu tingkat munajat kepada Allah itu sudah hilang walakinnahu akhlaja ilal ardi wattaba'an apa dia cara berpikir sudah menuruti hawa nafsu. Makanya sekarang dilatih berpikir secara ulama itu tadi enggak ngedikane Abdul bin Mas'ud. Jangan sampai saya melangkah satu langkah itu saya tidak pernah yakin bahwa bisa meneruskan ke langkah berikutnya. Karena benar-benar tertanam di hatinya bahwa biadihi malakutu kulli syai, bahwa di tangan Allah setiap saat ada kendali yang bisa rubah-rubah. Paham ya? Lah Bal'am sebagai orang alim, sebagai orang dekat Allah harusnya begitu, tapi dia lebih iman sama uang. Dia lebih enggak bisa melogikakan hidup tanpa uang. Walhasil wali cerita akhirnya Bal'am nuruti. Dengan Ismul Azam ini dungakno ya Allah dengan Ismul Azam alladzi sammaitahu fi kitabik wa anzaltahu fi kitabik. Musa itu takdirkan enggak bisa masuk wilayah Palestina. Nabi Musa pusing, mubang-mubang ning ora-ora tis. Gak roh dalam mempanjang Allah kadung janji nak saya ngambil semua ada disembadani korbanin Nabi ini lah disembadani padahal korbanin Nabi ini kali buat disembadani bisa Nabi Musa ya rabi itu. Wong dene ya nabi. Dene maklumi nek pengiran harus bersikap. Dia Nabi Musa ya maklumi maklumi harus bersikap apa? Demikian. Nabi Musa ya profesional, jadi profesional. Pengiran ya profesional, kadung apa? Wah, akhirnya Nabi Musa ndungon. Ya Allah, sebagaimana dia pakai Ismul Adam yang kau sembah dari kula nggih ngangge Ismul Adam iku sudah sembah dari. Cara Jawa syukur ya dina apa? Aduh. Tapi Nabi Musa di syariat sing elek kaya Nabi itu. Ya iku syariat fasik. Dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad. Ya, dan itu tidak dipakai Muhammad. Nabi Muhammad ini beri catatan. Dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad. Nabi Musa, ya Allah, bagaimana engkau nyembadani Bal'am dengan Ismul Adam, engkau juga harus nyembadani dulu. Ini Bal'am ampun dengan patah ini, kecuali Su'ul Khotimah dalam keadaan melek. Terus. Nah, Nabi Musa yang menang kalah, mas. Pengiran dia profesional disembah. Ya. Akhirnya, walhasil Bal'am mati nampu Su'ul Khotimah. Tapi itu dimulai karena kecintaannya pada harta, pada uang, pada dunia. Makanya sekarang dilatih, masalah duit ini harus dilatih. Sama harus benar-benar melatih diri. Apa susahnya sih kita misalnya suka uang dengan melibatkan Tuhan itu apa susahnya? Misalnya pulau, misalnya di duit, beneran jalan uang, beneran ngel-ngelo uang. Uang dalam Islam tidak ngel-ngelo uang, ya Islam. Apa susahnya sih misalnya sampai punya uang dengan asumsi perjuangan? Ya kan tidak ada susahnya kan sama. Misalnya kita tuku pakaian apa, niatnya nutupi aurat. Tuku mobil, nak menolong bisa nulung uang, paling gak nulung apa diri. Tapi kalau kita sudah dengan mental-mental duniawi itu, ngendikannya Nabi, mesti semua duniawi itu fakhra waria, semuanya untuk keangkuh. Terus niku. Terus nomor kali tentang tiang alim yang jadi korban lagi itu, yang terkenal di kitab-kitab Ubersis. Juga karena dunia. Agar bisa malah remennya, cuma cerita ini sebagian ahli hadis mengatakan Israelian. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan bahwa itu memang ikhtibar, satu perbandingan, bahwa orang alim saja bisa tergelincir. Justru dengan logika kealimannya. Ini itu sayuh baru, apa? Jadi setiap kali ada kesalahan, dia punya mental paling nanti dimaafkan. Ini itu, apa? Bataku lebih baik di kauman, apa? Eleng-eleng ini terutama yang bisa ngaji. Ciri utama wong alim nak salah mesti dengan logika wataku rumi bagi kau man soleh ini serasa nasi salah enggak jadi om soleh men berarti itu mau cerita ini cerita secara ilmiah itu ada kontroversial tapi itu ada di kitab-kitab sebagai bahan itibar ini jelas baik untuk bahan itibar berarti itu yang alim sufi sebut. Jadi ini saking terkenalin nanti somiber, saking sepi ini saking parkir ini. Kalau nak rino ya puasa, bunyi tahajud, kok ejen. Nah, tapi saat-saat ibadah ini, santri ini pirang-pirang hebat kan? Tapi ibadah ini ditandingi sampai santri ini kalah. Sale berdeso kadang puasa, kadang urat, santri ini puasa terus. Sale tahajud ini berdeso 500 rokaat ditandingi sewu. Woy, anggar buat deso ibadahnya kalah sampai santri ini. Saya takut, cung, gue ngubah cung ngalamin aku. Wah, gue bah. Resepnya dia resep. Nih gue lah, kalau nih gue nanti duso. Mereling duso pulau misalnya bersolat, mohon kesel bah. Mereling duso pulau, pengen solat malih. Akhirnya gue solat malih, lalu kesel, eling duso malih. Solat malih, akhirnya gue lara semati istirahat. Lain aja nara di duso, istirahat. Jadi mereka setan kalkulasi gudah berarti itu gak iso. Akhirnya setan minta jadi santri. Lalu terus piye? Berarti aku itu sosok enggak lah. Itu apa? Selingkuh loh. Wah keduren. Tiga dira lah. Wah keduren lah sebenarnya. Wah jino nopo keduren. Mata ini uang lah mata ini. Wah keduren. Ngeflare lah nyapu. Wah jatuh tuh. Dengan ngeflare. Lah mulai bisa kan saya ini bodoh, agar toko sabu-sabu atau warung nakal itu mesti dijaga wong. Tenang, kalau hasil Pak Pia ini nyabu, ngeplek. Warung ngeplek kan setengah sadar, setengah rawarat. Wah ini si Joko Bedo jadi perkosa. Sing lanang toko murid-murid dipateni. Jadi sempurna. Apa dari sisa, para telur-telurnya sih. lakoni ngeplay ya wis. Zina ya wis malah merkosa. Mateni gene apa? Wis. Rek tekan. Barang ketekan kabeh dekne sadar tobat setan teko. Sekarang kamu harus nyembah saya. Kalau ndak kamu akan mati nelong. Dituruti pisan. Akhirnya mati suul napa? Khotimah. Lan iki lene. Sebab itu logika wataku mengibadi kaum solihin itu logika yang enggak boleh dipakai siapapun. Bahwa saat kita dosa itu enggak boleh berharap nanti suatu saat tobat atau akan dimaafkan Tuhan itu enggak boleh. Kita harus gentleman. Ya, ajarannya Nabi Muhammad itu harus gentleman. Kalau kita dosa harus melaku robbana dzalamna apa? Anfusana. Jangan sampai kita dosa dengan logika wataku mengibadi kaum solihin. Cukuman gue itu, so, soalnya dosa fat dalam nama anjuran. Kita memang manusia tidak sempurna, tapi kalau dosa itu fat, Allah itu paling senang nak menguji. Sebab itu semua ajaran doa istighfar dimulai robbana dzalamna anfusana. Ya Allah pulangani ngoyo awak pulau piyam, mbak robbi ini dalam tu nasi. Semua doa istighfar itu dimulai dari pengakuan dosa. Iktiraf bi dzunub. Karena kalau tidak itiraf di dunia, sampean akan pakai logika orang Yahudi. Malahnya begini Quran wa akhiruna atarofu bi dzunubihim khalatu amalan sholihan wa akhiruna apa? Sayya. Atawahu ajatuban apa? Alaihim. Karena dimulai dari wa akhiruna atarofu. Itarofu bi dzunubihim. Kalau salah ya ngaku salah. Enggak usah pakai logika macam-macam. Kalau salah harus gentleman. Kita ngakui robbana dzalamna anfusana. Robbi ini dzalamtu nafsi zulman kabirong kafirong wala yafiru dunuba illa anta. Sebagian hadis malah meriwayatkan cara ikhtirof itu ekstrim. Nabi pernah ngajari itu yang dipakai kitab Fathul Wahab, itu termasuk doa istighfar yang dipakai kitab-kitab fikih itu. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Sampai dosa yang saya tidak tahu tapi engkau tahu. Sebagian riwayat Nabi mengajari doa Allahumma firli fi jahli wa israfi wa khata'i wa amdi. Ya Allah ampuni semua kesalahan saya, entah itu saya sengaja atau tidak. Salah sengaja itu pirang-pirang. Kowe dadi toko laris itu ora sengaja mateni pinggir. Meniku kok ora turune kelapa. Kowe dadi ge menarik cara kowe prestasi ge liyane kemajuan yo ngurangi panen. Lalu kalau dia ngobrol pengeran, rakyatnya tidak jadi kayak sempurban. Di kaku sidik-sidik asal gak nyabu, gak selingkuh, gak ngeplay. Sementara orang teman-teman oleh maksib nombong, biasa-biasa ngawon. Orang itu harus fair, karena ya, dalam kebaikan kita juga ada keburukan. Saat kamu menjadi sang bintang, mesti ada yang redup. Makanya ya harus toleransi, harus yang biasa-biasa saja. Harus ngakuin apa, kita harapun apa, dibuluhi. Rokdana dalam nama apa, angkusan. Ini ajaran nanti. Karena Nabi trauma, dulu setiap orang dosa itu keyakinannya dari baru lah akan dimaafkan. Wataku mengibadi kawan solihin toh nanti tidak dosa. Lalu logika ini pula yang ironisnya sekarang dipakai oleh pejabat-pejabat yang korup, oleh tokoh-tokoh yang serampangan cara menggunakan uang. Hanya berdalih dengan mentasarufkan sekian dolar atau sekian dinar akan dimaafkan. Makanya Teng Ihya dikatakan Imam Ghazali dalam kitab Ulmal, wa yadunnu ha'ula anna bi tasarrufatin dinarain wa danani raghfaru lahum ma annahum akhadhu ulu fadinari. Wong korupsine sak miliar dia nyumbang 150 juta wae terus akeh. Wong korupsine sak miliar nyumbangnya mesti 100 juta wae terus akeh. 100 juta itu baru 10% dari 1 miliar. Berarti masih belum, padahal syarat tobat semua yang dia ambil secara salah harus dikembalikan semua. Kok dibaliknya 100 juta? Dibaliknya 1 miliar itu tidak salah. Apa mereka mau dibaliknya apa? 100 apa? Juta. Tapi dengan logika Yahudi tadi, ngiranya dengan ditasarufkan yang benar 100 juta, iso ngaparoi sing sak miliar. Tidak bisa dalam tobat, salah itu harus dikembalikan semua. Dan anak ngono korupsi rasa kabeh. Jadi tiap korupsi 100 miliar kudu sekian 10%. Kalau zakat itu tidak gitu, zakat itu 2,5% sebagai tasdiatul mal, tapi malika, malu nafsika. Kalau hartanya pemerintah, hartanya orang lain itu ya tidak perlu dizakati, ya dikembalikan semua. Orang ada zakati, ya begitu dibayar ada kabe. Jadi korupsi di zakati, orang ada zakati, sebelah. Ya memang harus dikembalikan semua. Paham? Lah korupsi itu masih dosa kecil. Artinya dibanding dosa merasa tidak bisa hidup tanpa uang. Mengenai para koruptor, para orang yang enggak benar, mungkin korupsinya bisa dimaafkan. Tapi yang enggak bisa dimaafkan adalah kadang dengan mental korupsi itu akhlaka ilal arti merasa enggak bisa hidup tanpa uang. Kalau bolak-balik matur, mungkin cawe itu sing dino, mungkin dimaafkan Tuhan atas nama dino. Tapi ketika sudah menjadi PSK dan menjadi mental dina, itu yang ramadhan di sepura itu satu. Dia berpikir, aku nak orang jadi PSK mangan nopo. Lalu itu yang rawan dan bisa dimaafkan. Kalau sudah begitu, berarti sudah sirik. Dia tidak bisa membayangkan dapat rezeki tanpa jadi PSK. Dia tidak bisa hidup tanpa korup. Ini yang dosa susah dimaafkan. Padahal Allah menghentikan inna wuhala yaufiru ayyusrokabi wa yaufiru madina. Sebetulnya dina dalik memasukkan dina dan korupsi. Tapi setelah lama jadi PSK, jadi koruptor, dia dengan logika sirik. Akhlada ilal. Akhlada ilal arti misalnya begini. Anak yang menjadi PSK itu secepat-cepatnya layak pakai itu kan umur 14 tahun. Ketika umur 16 tahun misalnya jadi PSK di Jakarta atau di Hong Kong. Sampai 20 tahun. Ditanya, apa kamu udah ingin tobat? Kamu nak tobat, mangan nopo. Padahal jelas-jelas dia pernah mengalami umur 16 tahun yang tambah jadi PSK ya iso mangan yang nyatanya urip nganti 16 tahun. Tapi kenapa baru jadi PSK 4 tahun merubah pemikirannya dia, aku nak arah jadi PSK mangan apa? Lho deknya kelar mangan lewat PSK, lagi 4 tahun terakhir. 16 tahun pertama pakai apa? 16 tahun pertama kan jelas-jelas dia bisa makan tambah jadi PSK. Kenapa ketika 4 tahun jadi PSK kemudian dengan logika kamu nak ora jadi PSK mangan sama zaman kue mondok itu tiga gedang goreng loro wis zaman kue mondok iso mangan dogol wis seneng tiga uang wis seneng tapi ketika anda mulai suka uang subhat aku nak ora di duit ora iso seneng lho kowe puluhan tahun jadi wong julu ora jelas ya gampang seneng lho saiki bareng roh duit logika ana nak ora duit ora iso. Jadi dosa ini yang rawan dikatakan sirik. Akhlaka ilal. Kita harus melatih diri terus bahwa selain Allah itu tidak penting. Karena kalau menjadi penting itu tadi akhlaka ilal, akhlaka ilal. Dan itu rawan menjadi dosa sirik. Makanya yang dikali si Jinali, ya ini kira-kira orang tenang ya, yang dikali si Jinali saat menafsirkan kalla balrona ala kulubihim makanu yak jidu. Manusia itu akan kalah pemikirannya lewat keseringan perilaku yang dialami. Balrona ala kulubi makanu. Sama ala percaya tes mau. Ini itu tadi. Saat bisa orang jadi PSK umur cilik sampai 16 tahun. Dia bisa makan. Bu bisa faati gude ini, bu buli ini, bu niayatan yatim piatu. Bu dikai tangga ini. Walhasil 16 tahun yang berlalu dia bisa makan tanpa menjadi PSK. Pertama jadi PSK masih ngerasa rugi. Kedua masih ngerosot dosa. Tapi kalau sudah 4 tahun, dia akan cara berpikir, aku nak rada di PSK, mangan. Oh. Berarti logika Tauhid sudah berbalik. Rezeki yang dia dapatkan 4 tahun, membunuh rezeki yang dia dapatkan 16 tahun. Dan menjadi sirik. Karena keseringan melakukan. Balrona ala kulubi, maka anu ya. Kalau mulai cilik, misalnya cah cilik, dolaran pasir yang senang, dolaran banyu yang senang. Saat kita agak ABG, nyekel HP dolanan lebih senangnya raka ruan, SMS lebih senangnya raka. Tapi kenapa saat kita jadi topos, jadi kiai, so senang nanti numpak mobil mewah, tabungan banyak, pengaruh bang? Kapan kamu jadi musyrik begitu? Kenapa kamu sekarang jadi bodoh? Bisa untuk ijazah khusus untuk senangnya raka ruan. Saya ini ijazahnya dapat itu, gue ada pikirannya. Nah, kenapa kita justru menjadi bodoh sekarang? Berarti pinter zaman ke mondok nang paham ya. Mulane kula lu tak lase tenan, kula memulai dari diri saya sendiri, kula tak lase. Kula nulu ngombal biasa nggih piambak, turu piambak nggih biasa. Kula nulu biasa, salate sendiri bahwa saya bisa tenang sendiri dengan Tuhan. Kula lase. Kula mulang nggih seneng, ra mulang nggih seneng, dhewean nggih seneng. Krungu kabar wong ora seneng nggih seneng iki biasa mawon kula laten. Kula laten terus. Lah kula niku biasa banget. Kula nak lunga teng dalan ketemu bis ibu atau ketemu wong muatem mati mesti tak nikmati mawon. Nggih biasa mawon harus dilatih. Karena saya takut musyrik saja. Nah, sampeyan kok uti musyrik ora paham. Ora paham. Mesti ora paham. Ora paham ora mesti. Itu tadi, kesalahannya orang alim itu kalau sudah akhlada ilal merasa lama di bumi. Akhlada itu merasa lama di bumi. Misalnya saya sekarang tidak punya uang, terus mikir, wah kalau saya tidak punya uang, besok gimana? Lu yang jamin kamu bisa hidup sampai besok? Siapa? Ya, yang bisa jamin atau berarti nanti besok? Siapa? Berarti kamu merasa besok butuh makan, tapi akhlada ilal merasa kamu hidup kamu sampai besok. Jadi jamin toh. Yang mesti terjadi adalah hidup saya sekarang butuh Tuhan. Hidup saya besok ya butuh Tuhan. Lho khusus saya misalnya itu muni hasbi Allah, ni'mal wakil ya Allah, sekarang saya butuh engkau. Nanti ya butuh engkau, besok butuh engkau. Bahwa dalam sunnah tuka ya Allah. Bahwa dalam sunnah jenengan saya sebagai makhluk kudu mangan sego, butuh jenengan. Dalam sunnah jenengan diliwat no sego, banyu, dan sebagainya. Nah tapi nak rano duit kan ke iso, itu sama. Kalau kamu bisa nggak bisa bayangkan hidup tanpa uang, mestinya lebih nggak bisa bayangkan kalau hidup tanpa bumi, hidup tanpa oksigen. Gitu kan? Gue kok jadi goblok. Nak urip rano duit ora iso. Nak urip rano oksigen ora iso. Uang rano duit rano dino bisa urip. Tapi nak rano oksigen 5 menit. Kenapa kamu jadi bodoh? Uang mau menurut uang urip tanpa duit ora iso. Ini bodoh nih uang. Wong ra ndek duwe rong dino wis kuat. Masih sak bulane kuat. Tapi saran tekan 5 menit. Ora kuat. Artinya kita lebih butuh oksigen ya. Terus kamu sekarang enggak di bumi. Berarti lebih butuh bumi kan. Yang detik ini juga yang mesti kamu butuh adalah bumi. Kita nyaman di bumi karena enggak ada guncangan gempa, enggak ada tsunami. Sebab itu kalau sampean dengan tingkat kewalian atau tingkat kealiman saat mendikan ya Fatirah Samawati wal arti benar-benar tertanam ya Allah yang mengatur langit dan bumi. Bumi yang saya sekarang butuh untuk tempat saya berinjak, beranjak. Bumi yang sekarang saya butuh untuk saya menem. Nah aku yang orang motor duit, muni wal arti, ramla buati, soalnya aku harus duit. Nah itu kalau sudah begitu, jadi akhlada ilal. Itu na'udzubillah dari itu. Kalau sudah orang alim begitu itu, tapi ya pengiraan kita ngawang-ngawang malah rapati popo. Mulanya kata awal, mereka ini sanksi bagi orang alim. Jadi dari awal ini sanksi bagi orang alim. Sing ate naru ayah. Jadi kata sekolah pulau barang malah resikonya tinggi. Resiko disalah no. Tapi harus dilatih. Kata si Finali, kata Abdul Krimat, oh si Finomar itu dilatih. Ya melatih diri. Nah Umar terkenalnya sing dawuh ngene iki, "Ira kun tapi subahin falatan tadiri masa. Wa ira kun tapi masain falatan tadiri subah." Jika kamu di sore maka tidak usah nunggu pagi. Jika kamu di pagi tidak usah nunggu sore. Artinya hidup ini benar-benar bertransaksi terus setiap detik dengan Tuhan. Siapa yang menjamin kamu itu bisa nanti sore nanti itu. Sehingga anaknya kok kepikirannya waktu saat dipanggil pangeran amalan solihan tau orang. Per detik dia berpikir begini. Tidak sangka kan orang. Mana uswaya sekolah, paham ya, itu ngendikan di finali kalau balrona ala gulubi makan ya gitun pola pikir kemusyrikan itu dimulai kebiasaan itu tadi kalau orang pun matur saat 16 tahun seorang gadis mendapat rizki min wairi zina tanpa jalur PSK atau dia dapat rizki tidak makan, kenapa? Karena jadi PSK 4 tahun sudah berpikir aku nak arah jadi PSK mangan nopo, aku nak arah korupsi mangan lah, itu yang rawat tidak diampuni. Ini jenis apa? Akhlada tidak lagi. Dia merasa nyaman di bumi, merasa nyaman dengan dunia. Ya, kalau sudah demikian itu sudah fatal. Ya, saat baru setan pakanan apa? Minat. Buat ini kalau terasakan sing niki begitu tema. Walakot darok nalidana. Walakot darok nalan teman-teman menciptakan na insun. Ayo kolak natik sehingga wisobo insun di jahannam. Kedua rokok jahannam. Kasiron yang kelompok akan nalidana. saking kelompok jin wal insi lan kelompok manusia. Neraka jahanam bagi mereka sing lahum kulu bulah bahunaknya. Lahum itu tetap kedua jin dan manusia kulu bentiti adi dua piro-piro adi. Tapi layak bahunaknya. Kang ora iso dadi pinter sapa manusa lan jin dia lan puluh. Dadi duwe ati ta ora iso dadi pinter. Layak bahuna ora iso mahami sapa manusa lan jin dia kelawan puluh al-haqqa ing barakat. Walagum ayunul la yusiruna biha. Walagum lan iku tetep kedue manusa lan jin ayunun te duwe pira-pira mirfat tapi la yusiruna biha. Ora iso padha ningali sapa manusa lan jin dia kelawan ayun dalal ila qudratillah. Ing dalil-dalile kekuatane Allah, basara tibarin kelawan ningali sing iso ikiker. Wala gum azan la yasmauna biha. Lan iku tetep kedhe manusa lan jin azan ente pira-pira kuping la yasmauna kang ora iso ngrungokno. Sapa manusa lan jin biha kelan azan. Ora iso ngrungokno al ayati ing pira-pira ayat wal mawaidha lan pira-pira nasihat. Sima atadburin lan ngrungokno sing angen-angen wekti azan lan nampa nasihat. Ulai kakal an'ami balhum andal. Ulai kakal mengkono-mengkono wong akeh kal an'am kaya dene raja kaya kaya dene kewan. Fi adamin fikhi ing dalam ora anane paham wal basori lan ora anane melek-melek ning gone kebenaran wal istimak lan ora anane krungu ning kebenaran. Balhum balir te wong akeh andal luwih sesat minal an'am saking kewan. Wong nak sing wis utek ngene luwih sesat. Liyane karena satene kewan to an'am iku tatubu iku golek apa an'am mana fi ahe ing kira-kira kemanfaatane an'am. Watahrobu lang lumayu ku an'am min madhuriha saking bahaya-bahayane an'am. Kewane nek ana manfaat diparani nek ana madharat dijauhi. Lah wa haula te mengkon-mengkon wong ade yuk dinu napa do maju sapa haula agama yuk dinu ikdam maju ala nari ngatasi neraka. Mu'anat datan krana ingkar. Ulai ka te mengkon-mengkon kabeh gum yang ulai ka iku al-qafilun iku wong sing lari kan. Dia iki ayat niki sing paling termasuk ayat ayat paling populer sing tinggu dalil masalah kejiwaan manusia. Ya, sing tinggu dalil tentang kejiwaan apa? Manusia. Manusia itu jelas punya hati, punya mata, punya telinga. Tapi kemudian lewat iman. Ini rumah Allah penanding. Lewat iman, ini cara pandang orang berbeda. Malahnya di Quran, wonten ayat, innal ladzina amanu wa amilu sholihati yahdihim rabbuhum bi iman. Ini contoh gampang begini. Kalau nanti mau coba polemik-polemik yang antaranya tiang Wahabi dan ahli sunnah yang polemik terkini kades. Sama lagi ulama Wahabi yang terkenal kan Abdul Bidbar yang lebih kapudus kemarin. Kalau ulama sunnah yang terkenal ya kades Said Muhammad, kades Ramdan Al-Budi kayak apa. Manusia itu sebetulnya itu hanya selisih sedikit saja ketika melihat objek. Melihat objek. Salah orang nakal. Wong nakal nak ora ngono iso ayu brother, pikirane kapan iso ngrasakno dan dengan cara apa dia bisa merasa? Nah, mesti pertama prioritas begitu, karena dia dipandu oleh mental kefasikannya, kezalimannya. Paham? Nah, wong soleh sing ora sempet-sempet kan ya Allah nang bidilah ninggal. Ya cukup kok selamat, selamat. Ya salah sama melihat, tapi sing kita istighfar, sing kita semangat berburu. Begitu juga kebalikannya. Madun kerumutip buan ternyata lor aku kupingnya cepetan. Nah aku ngumpul pengajian senengnya raka ruan. Dan aku pakai kualian kerumut pengajian kupingnya kau di korok. Nah kerumut musik senengnya. Gak karena kupingnya yo bor. Tingkat kekerasan suaranya yo. Tapi cara menerimanya beda. Sito ngurung ono Quran seneng, sito ora seneng, sito ngurung ono musik seneng, sito. Ya. Makanya ya, kulo bolak-balik matur tengaji. Kesalahan Wahabi adalah dia mengabaikan paham-paham psikologi. Dia hanya pakai teks-teks dalil yang menyatakan bahwa ilah itu musyrik. Kalau balik malah itu sampai apa? Memang orang Wahabi menurut sorikul ayat itu mirip-mirip benar. Menurut sorikul ayat. Tapi dia mengabaikan faktor-faktor psikologi. Misalnya begini, orang yang kekuburan itu hukum syirik. Wong golek tenang kok ning kuburan. Tapi dia tidak punya semangat mensirikkan orang sing golek tenang ning diskotik. Golek tenang ning gone nikah. Kenapa itu tidak semangat dihukumi sirik wis? Golek tenang kok ning kuburan iku sirik. Sementara sing golek tenang ning klub ning gone diskotik ora dihukumi. Padahal ini kan menyangkut psikologi saja. Perasaan orang fasik tentu boleh tenang nih gue nih. Diskopi. Perasaan orang soleh tentu milik kuburan. Ya memang ada jalan tembus malah, misalnya foto-foto boleh ketenangan, foto Quran yang masjid itu memang jalan-jalan tembus malah. Tak ada seorang pun di sini hukum imun. Sekarang perbandingannya begini, kata Romdon Al-Juri, ini kita ceritakan. Saat kita mengatakan bahwa kita mendapat hidayat berkat Rasulullah, kita mendapat rahmat berkat Rasulullah, ya Rabbi bil Mustafa balik mako kita. Itu orang Wahabi mengatakan sirik. Tidak bisa, itu namanya tawassul bil khalqi. Tidak boleh, Muhammad bagaimanapun makhluk. Mana ngomong kaji, nak dengar teng raudhah, dituruhi, pulisi-pulisi bahan. Enggak, tapi singkat-singkat, tak kok itu, nak masuk kuburan, nak dipentungi. Mereka dianggap itu, yang makhluk. Makanya orang ahli sunnah bikin perbandingan. Saat orang Wahabi berubah ke dokter, itu nak ditakok ilah, kok ismari. Wah, dokter itu canggih. Siapa nila? Siapa nidal? Siapa nidobik? Wah, dokter itu bisa ngobati tenang, bisa marah. Nanti ini ngombe, ini bayi bisa nyegerno. Namun ini, lo mau jadi ngeluh, saya ini ismari. Wah, bangun tal budrek, mari. Kenapa itu tidak dihukumi diri? Sementara Rasulullah yang jelas menjadi sababur rahmah wal hidayah, ketika kita mengistinadkan untuk rahmat dan hidayah ke Rasulullah dihukumi. Mestinya nak orang Wahabi hukumi sirik yang ini. Sing seneng Nabi muni hidayah sebab Nabi ya sirik. Sing muni mari ngeluh sebab budrek ya sirik. Sing muni warak sebab mangan ya sirik. Sing muni seger sebab ngombe ya sirik. Karena isnadul umur ila wairil. Tapi tidak, ternyata yang semangat dihukumi sirik itu kuburan. Ambil dungu nih syariah. Padahal akal usul dikatakan sirik sama, yaitu karena dianggap istinad ila wairil. Ya makanya kalau setuju ya, terhadap pendekatan ilmu modern sekarang ya, bahwa sebuah teks itu tidak bisa diperlakukan hanya dengan ilmu teks itu sendiri. Harus dengan banyak perangkat ilmu. Termasuk ilmu ini, lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna. Karena kalau kita sudah beda cara berpikir, itu cara melihat mesti beda. Jadi cara melihat mesti apa? Beda. Ini kalau kodok-kodok dulu orang ayu, yang orang fasik semangat itu yang ngerasa, no, yang orang soleh, semangat isti'adzah, gimana dijaga Tuhan dari si? Karena kalau bolak-balik matur, cara pandang ini sebenarnya anekdotnya Abu Nawas ini. Ini kalau Abu Nawas itu budanan melayu. Di loroi kancang, Abu Nawas udah nih rahmat kok melayu, berarti lari dari roh. Gabe Abu Nawas timbang ida rahmat. Jadi bukan cara pandang. Melayu kok rahmat mesti elek, mau rahmat kok dipelayon. Ya, tapi ida rahmat ya apa? Masalahnya podo tapi cara pandang berbeda. Ya manusia itu pasti begitu. Ya, lahun kulubu layak pahuna. Ya, karena dari awal cara pandangnya deh. Awak Mustafa orang gedak, kita pun orang mesti gak jantel. Murah-murah kok gedak. Jadi orang pasai orang mati kiritan. Arti dia gedak-gedak dia. Lepas memang dari awal cara pandang deh. Nah, sama saya kiamat mazhab ya Abu Nawas, apa ada kancane? Kancane ya bener, rahmat kok di pelayan. Ya Abu Nawas itu bener, rahmat kok di sana. Ya Allah hatta ada ilah yang menjamah begitu. Lahum puluh bulayah kohuna dia wa lahum a'inu lahum siruna. Lah, Nabi Muhammad saat dakwah dipandang begitu. Coro rival-rival mereka yang kokoh, kayak Abu Jahal, Abu Lahab, Muhammad yang bersatu, bikin satu gerakan untuk mengambil alih perhatian manusia supaya dia jadi tokoh. Walhasil gerakan Muhammad dianggap politis. Paham ya? Nak cara sahabat, cara sing iman, ndak itu ndak politis, murni ga anas ilallah. Paham ya? Ya kan cara pandang dari awal sudah beda. Sitok darani Muhammad di gerakan itu demi ambisi pribadi. Sitok darani Muhammad bener-bener ga anas ilallah. Ya itu ya, hati itu begitu, bisa ya kohuna bisa. Bisa lah ya kohuna bisa. Padahal obyeknya sama. Mahalun nazar sama. Ya itu tadi, makanya kalau setuju ya, pendapat-pendapat ahli sunnah tidak bisa orang Wahabi mengatakan kalau kita ke kuburan langsung sirik. Kalau alasan yang boleh ayam di kuburan sirik, orang yang ke diskotik, yang ke niklap atau yang mencari hiburan di luar Allah juga dihukumin apa? Kenapa itu enggak? Mengajak pulau nu cerita, mengajak pulau sama kali asaran itu teng Mekah. Betul Sawarikul Anwar, Sawarikul Anwar itu dungu-dungu gawean Isan Muhammad. Itu di gereja itu tidak-tidak, kita apa itu tidak. Walau kusna pas tidak-tidak itu betul nopo-nopo. Sekolah itu digelandang terkantor imigrasi. Terus kan mau sehadat malah waktu. Biasa mau sepatu, eh patu luar. Kan mau sehadat malah. Mereka dihukum itu ya. Bocah halim, bisa mau sehadat, bukan nopo. Sehadat, ini ngomong polisi-polisi dulu-dulu. Suami aku pun mesti rasa isah atas mereka motor. Ada tu Allah, ya Allah. Ada juga ada Muhammad. Wah tersinggung. Lepas itu foto dia. Mungkin masa jadi kau tersinggung. Aku pun berikan aku. Belum mencara pandai begitu. Sementara mereka enjoy saja saat ditanya. Mau dari ngeluh saya kemari. Agar mental ber. Lalu kan lucu. Ya memang terus. Bagaimana namanya itu tadi, hati itu bisa begitu, cara pandang beda. Itu seperti anekdot tentang ceritanya tentang Abu. Jadi bisa kita memandang udan rahmat, maka jangan lari dari rahmat. Jika bisa kita memandang semakin di situ terus, semakin minjak-minjak apa? Yang benar ya, yang sarang, yang daerah pantura, anak-anak udan, dia ada ini benar. Nyurati Ida, nyurati Plato. Itu menolak benar. Jadi, apa diadai? Jadi, aku yang orang ika-ika, yang orang melah. Ini jos nih. Ya, dia nganggur dua mata. Jadi, mohon. Mohon luar terlaki. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biya. Walillahil itu kagungannya Allah. Al-asma'ul husna. Tapi, sebutan-sebutan sing bagus. Ayat is atu tiga se songo watis una lan sangat puluh. Alwar itu enggan tu mengkau dia kelawan al asmaul husna. Jadi kita sangat puluh songo wal hati tu hati. Wal husna te husna iku mu anatul ahsan. Iku mu anate kata ahsan. Asma husna asma asma sing sangat bagus. Mergo mu anate ahsan. Bukan mu anate hasan tapi ahsan sing luwih bagus. Fatu mengkau dungo sirahu ing Allah. Utawa nyelu osiro hu ing Allah samu hu tegese nyelu osiro ing Allah biha kelan al asmaul husna wajarulan ninggalo siro kabe e utruku tegese ninggalo siro kabe alladina ing wong akeh yuhiduna kang podo ingkar sopa alladina min al ahada wala hida yamiluna tegese condong to menghindar sopa ngakeh adil haki sangi kebenaran si asmaul dalam biro-biro asmaul Allah hai sustak puskiran ninggawe mustak gawe istiqo, gawe materi sopo ngakeh minatangi asma'ul husna asma'an yang kira-kira nama li alih hati yang putih berholo-berholo ini wong ngakeh kalla tako si lata minawah sangking mu'anasi lafad Allah wal uzza lang mu'anasi uzza minal aziz songko lafad Allah al aziz songko sifatnya Allah al aziz wa manat lan sifat manat minal manan sangking Allah sing al manan sing akeh maring ini. Saya juga nak bakal jadi walau sopong ngake sila akhirat yang dalam akhirat jadi amal kelan walau si perkara kanu kang ono sopong ngake ya malu naik mulakoni sopong ngake. Wahai dah tahu ini kau bisa amri dunia dan perintah nabi kita kelan. Pun kau terang ini kisah ibadah macam. Kalau mau mojo tentang tafsir tafsir kata si ibnu kafir. Asmaul husna ini kata sing salah faham. Nyongkone asmaul husna itu kan satu sebutan Allah yang 99 yang di, biasanya ada di mustahab-mustahab di doa-doa. Asma'ul Husna itu nama-nama bagus yang kebetulan, kalau bahasakan, yang kebetulan ada riwayat. Itu saja riwayat yang horibun juga. Ngurung Allah tenang gajin sampai tidak salah paham. Memang ada nama-nama yang disebut dalam 99, kalau dia hafal, sampai mungkin dia hafal, tapi itu kan kebetulan disebutkan Nabi lewat riwayat yang horibun, yang asing. Tapi sebetulnya Asma'ul Husna itu lebih umum ketimbang itu. Ini lebih umum ketimbang ya semua sebutan yang baik, yang menjadikan kamu nyaman, yang menjadikan kamu dekat itu namanya ya al-asmaul husna. Bahkan lebih baik lagi saat kita tidak menentukan satu bentuk, kemudian karena mengakui nggak ideal. Ini rumahnya ini. Bersambahan Pak, misalnya begini ya, seperti riwayat-riwayat dari Nabi sampai ulama sampai para habaib itu kalau doa kan dimulai Allahumma lakal hamdu kama yang bagili jalali wajika wa azimi sultani. Allahumma la uksi sanaan alika anta kama asne ta'ala. Itu juga Asma'ul Husna. Ya Allah, engkau berhak dipuji dengan pujian yang layak sebagai kehormatanmu atau yang layak dengan kehormatanmu. dan kau layak disanjung kama asnaita nafsa kama asnaita ala nafsa la uksi sanaan alika, tapi saya tidak bisa sepuas saya, tidak bisa sesempurna saya memuji engkau anta kama asnaita ala nafsa lakal hamdu dikul lima tarba walakal hamdu ba'dar rida walakal hamdu rida. Kenapa kata-kata tahmid ini tidak munhasirah, tidak terbatas. Semua tahmid itu akan sesuai konteksnya. Misalnya Nabi zaman perang ingatkan apa itu alhamdulillah Allahu akbar shadaqa wa'dah wa nasara adda wa azzajun dah wa zaman ahzaban apa wa'dah. Dalam masalah hidayat kita mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Dalam masalah lepas jenazah, mungkin khutbah kita alhamdulillahilladzi tafarraqa bil taqwa. Dan sebagainya. Sehingga kita tidak perlu memaksakan diri. Baca Asmaul Husna 99. Sampai cukup lewat 1-2 lafaz yang kamu anggap paling nyaman sesuai kata-kata kamu, sesuai makom kamu. Mulanya kata Teng Manakib kan Sabi Qadir itu kalau ngirikan tis atau alfa di antara Asmaul Husna yang dipakai berapa? Tis atau alfa, Ar-Rabbu Syahid, Al-Mukhid, Ar-Rabbu Syahid. Kalau saya biasa al-Sumi berapa itu disesuaikan dengan tingkat kehadiran Allah di hati para wali-wali. Itu beda. Paham ya? Jadi jenengan tidak usah memaksakan baca semua jenengan Asmaul Husna. Ya tahu, kita mana itu saya sebagai jenengan tis atau apa? Alfa, wiridan beliau itu milih 9 dari Asmaul Husna. Yang penting fad'uhu biha, kamu menyebut Allah itu dengan asma-asma itu. Tapi tidak harus semua, ya, tidak harus. Ini perlu kula terangkan, mergi Asmaul Husna nak tenggene pondok-pondok salam kadang wis jelma dadi bencak. Jadi nganggo hijab Asmaul Husna. Aku repot kok dadi jimat. Wake iki di Asmaul. Aku repot singgo napa bencak silat, latar belakangnya di jimat apa? Asmaul Husna, ini buatin bener kak, ini buatin bener, urusan buat pengiran di urusan bencana kok. Buatin bener urusan nasib, ya Riki Wisti ah. Nah ini di Asmaul Husna, nah orang Yopi. Ini tidak bisa, itu buatin bener, tidak boleh. Itu termasuk cara kulon itu, ya gak sampai pelecehan, tapi itu tidak bener, itu aset-aset gitu-gitu. Lah, wadarul ladina yukhiduna fi Asmaul Husna. Asbabin nuzule ayat ini turun. Karena Asmaul Husna sudah disalahgunakan, dan sampai rotar. Ketika orang-orang jahiliyah sudah personifikasi bahwa Bubal itu adalah Tuhan, ketika ini jeneng, ini Allata. Ketika orang-orang jahiliyah sudah personifikasi, nak berholo ini mirip pangeran, terus darani Al-Uz, Al-Uzza. Termasuk sing darani Allata, Wal-Uzza, Wal-Manat. Itu penjelmaan dari bahwa orang-orang Arab itu iman sama Allah. Tapi Allah itu kan abstrak. Karena Allah itu abstrak atau gaib, mereka mengfortifikasi dia, dibentuk no wujud. Nah wujud itu dibentuk no berholo-berholo. Karena mereka iman dia Allah, jenenge dimirip-mirip no jenenge Allah. Ini mau kayak lata min Allah, manat minal manat, ya. Uzza minal a. Nah ini yang bahaya. Mereka kira usah segeman darani akik keris di Asmaul Husna malah mirip nguniku. Nah ini ulos kusi wabi darani sirik ini maksudnya ulos kusi wabi ini pahal. Nah ulos nah yang dukun-dukun yang buah yang udik yang menang yang dukun itu kadang yura rasional jadi boleh nogok sastra yang lekuk itu mau ibarat lekuk songo nak telur apa tiba. Lah wong disuduk be lekuk telu be lekuk songo ya lara sing lekuk songo to wis suwe. Wong disuduk be keris lekuk telu wis lara apa meneh lekuk 5. Pitu ya luwih lara, songo luwih. Iso mbok beno. Artine ora krana canggih naga sastra tambah lekukane ya tambah. Lah alasane oh tambah kuno tambah hebat. Ya keris gereng be anyar lara gereng. Keris berkarat tapi sing anyar tentu lebih sakit yang ber jajal apa ya buku ini ya mesti itu kan sesuatu yang rasional tuh, yang normal-normal saja dari tambah guna tambah jajal mesti tambah lor uwes berkaratan, uwes gribil-gribil Tapi kan karena dimitoskan, wah ini asli, ketahan bu gandring ini asli. Ya, tapi bakal lah munin apa asli. Orang asli lah, naik sopok sana tepul orang. Ya asli orang. Ya itu yang gak boleh. Problem ini malah. Asma'il Husna turun di ayat ini sebetulnya bukan masalah doa. Doanya orang Islam itu buatan. Untuk menentang tradisi jahiliyah yang mentransfer asma'nya Allah kemudian ditempel-tempelkan di berhoro-berhoro itu. Paham ya? Jadi misalnya di berhoro kesayangan diarani Al-Manat, mirip Al-Manan. Diarani Al-Uzza mirip Al-Aziz. Diarani Al-Lata mirip. Nah itu yang masalah. Paham ya? Karena saking cintanya Allah kemudian ditransfer itu ke benda-benda yang mereka cinta. Cinta. Kalau ngarap orang menurut tok orang yang berholo. Jadi misalnya kata yang Arab ini cerita nyata gitu ntar. Mereka itu orang Arab kan di tradisi lomo, jadi tiap tahun ini di hadiah kurban unta tenggini Ka'bah. Kemudian sejarah itu tanya Allah, itu orang nyembelah rawan, nyekel rawan. Jadi orang Arab itu pinter-pinter, ya pinter lagi ya nakal. Tidak unta wati, beda di calon tanggani. Ini unta itu tahun ngarep tak, nggak kurban di Ka'bah. Utanggani rawan nyolong, malingnya lo rawan nyolong. Mereka di atas nama Allah, wa'e Allah. Serama sing Allah. Lalu kok wa'e pesta di sebelah? Ya dia yang pesta. Mereka ngerti nak Allah ramangan. Lalu ada pengirahan, tuh kok ini gani Quran, fama kana li syurata ilim, fala yasilu ila Allah. Fama kana li lah, fala yasilu ila mutakte. Jadi kayak makom. Kalau ini ngaji tentangnya tembuti-buti cerita. Makom wali tongo, yang di desain ala ulama itu musulah nampak. Kesunan Ampel kan terbuka, desainnya satu lama, terbuka terus di luar masjid, mau dipagari. Tapi kan transparan, setiap orang bisa beli. Nah, makam-makam yang lain kan sudah lewati juru kunci telu sampai itu. Nah, itu akhirnya tambah dekat makam, juru kuncinya tambah keren. Tambah apa? Keren. Uang ini nyucuk, ya peti, tidak perlu ngekek peti. Pemenang nak sini, saya buka anak khusus yang ada uang. Untuk perlakuan apa? Khusus. Ketika mana makam-makam yang tertutup, itu jadi sini juru kunci. Jadi nak pulau, senang Sunan Ampel, mereka rasa juru kunci. Nak juru kunci, ya senang tinggal ada juru. Lalu itu dulu Ka'bah itu didesain demikian. Sehingga tidak sembarang orang bisa masuk Ka'bah. Akhirnya korban-korban yang untuk spesial, itu dari untane pengiran. Nah, untane pengiran itu serau maling, itu rawani nyolong. Wah, di korban atau di sembelah. Enggak sih gue pesta, sehingga pangeran ilah sadana tinggal ya, khusus tukang juru kunci. Jadi gambarnya spesial. Mana Pak Makan Alilah bahwa ya silu ilah suroka, Pak Makan Alilah suroka ini pala ya silu ilah buat dari pangeran sama ya kum aturan kempro. Jadi pangeran kan juga aku dia elok nas aku ramai elok mangan ujung-ujungnya sing warak mengono-ngone. Ada kalau nak atau korban berarti korban dusong. Korban kan nilai tata, itu enggak sampai dagingnya agak setia ini. Lalu kalau ini orang korban pusing. Kalau ini adalah saya itu tonggok-tonggok karena sing korban. Terus kalau korban jenengan, kalau korban itu pusing. Mungkin sebelah Dewi ini rumah anda kena apa? Mungkin mantep. Orang-orang, maksudnya itu mau ngalir, itu tak perhitung dengan tenang. Jadi yang beris korban di lalu, itu enggak apa di sini. Pengirahan ramah kan? Ini jangan-jangan berupa mata alilah bahwa ya tidur apa? Ya terus. Mereka keluar pusing. Mereka rasa ini gini, akhirnya abang sebelah jiru itu satu-satur. Wah, pusing mantap, wah, Pak, ya ini. Ganggu tauhid ku, wah. Wah, ya, gue. Lungan nanti kata, keluar itu, kayak gini, keluar itu, keluar itu, keluar itu. Tapi ya, gue ngerti, kalau orang gue ini sebenarnya, Pak, gue, ya, karena itu tadi, memang, kadang ada satu tradisi yang kita ciptakan dengan atas nama Allah. Dan itu ngeri. Sebab itu dalam hal ini ya Wahabi punya prestasi bagus itu memang ditentang betul oleh Wahabi. Sehingga ya Ka'bah sampai sekarang itu terbuka. Lalu dalam hal ini terima kasih sama Wahabi. Ka'bah tetap didesain apa? Terbuka. Itu andai kan nanti wala-wala zaman didesain kayak Sunan Kalijaga terus pusing. Jika isu dikunci nanti itu terus yang melebu khusus uang tertentu. Di dalam hal ngelola Ka'bah kalau ada cocok di Wahabi. Dibikin apa terang? Transparan kayak Sunan Ampel kalau contohnya ya biar tidak ada tradisi pamakan alilah pamakan alisuroka. Makanya ini mereka gak populer, karena nak terang orang paham mau apa? Ayo tinggal Al Quran lah, tinggal kita tidak paham. Maksudnya falasilu lawah rubiye, ya mesti pengiran ramalan tu. Mulanya falasilu, pengiran nanti kau kalah-kalahan tu. Gus berdiri pulau korban, nolilahi. Seng waras pulau tu, korang saling nakalan, seng waras tetap nolok. Mana berdiri pulau takkan dan dek nak wayah korban. Ibu misalnya kira-kira aku tak keluarga yang tak sakit lo, cukup daging sakit lo, nak terong kilo, terong kilo. Nah, maksudnya dia Gus, ya artinya kok ngene lo. Kira-kira aku berdua paling anggap entek maksimal orang gila itu kutah cengrong gitu. Jadi kini mangan daging ide, jadi mau mau keliru-keliru. Nah soal aku mangan cing uangnya bin marem ya mangan, tapi aku kan isi pangan uang jadi adil lah. Misalnya aku bisa mangan rong gila, ya aku untuk ganjaran sebagian dagingku dipangan rong. Ya aku mesti pun rokok. Jadi aku punya agar korban, nah rakyat aku berdua cilik, itu kutah cengrong. Umum ra umum mau bener jadi ra umum. Jadi umum ra umum mau bebas kisah pulau ini penting tak bebas lagi nak kisah. Ya saya kata kawan-kawan kiai ini jengkel. Jangan aneh-aneh itu. Orang aneh. Aku keyakinan aku ngono kok orang aneh-aneh ya. Karena dulu itu ya terjadi begitu. Jadi onto-onto tengape. Niku si istilahnya lillah. Ngono naik di sembelih sing untung juru pun. Ya jajal juru kunci ya, gara-gara ada Merapi juru kunci ya populer. Ada gunung apa yang ada juru kunci ini jadi apa? Populer, itu untuk akeh. Dan muka kata dikelola ngomong-ngomong kayak apa kan begitu. Warang untuk api-api dari ini kayak pengeran. Wa makan alillah bahwa yasilu ila syuroka. Lalu itu nih, wa iyakum maita tanpa humsihi syuroka. Barang untuk di gadang-gadang wae pangeran dibule mati utawa anake mati. Wae wong akeh. Artine wong awam ya oleh mangan, nek nakalan. Ya digawe wong korban sing apik dinggo panitia. Sing elek dibagi. Lan iki cara kula ngene sampean dadi kiai kok korban niku supaya ikhtiar. Kuwi tak sedhum kira-kira tak kira kilo. Soale tak istirofe kan 2 kilo, ya cukup daging napa? 2 kilo kuat. Dulu Nabi itu begitu. Nabi itu tidak pernah pas itu lama tidak korban sendiri. Mesti beliau sendiri juga korban, korban dinafsihi wali ahli. Sehingga ketika korban campur aduk, Nabi lah yang memberi, bukan hanya mendak. Itu hikmah itu biar hilang. Umpama kue salah mangan sing ora em, wae ya dipangan wong li. Wong li. Sebab kalau malah jadi kiai yang dimater atau korban menompo korban. Nggih kata mboten yo kelakon. Mulai nyai sampe mati ora tau korban sampe napa-napa. Ini yo kalu malah. Malah gua gula-gulan mbek antar kiai korbane akeh dirugi malah dikumpulan malah karo-karo. Paham ya. Terus itu asal usulnya gitu. Jadi Allah dikaya kalah-kalah termasuk sengene Asmaul Husna, yaitu barang-barang yang dianggap indah di atas nama wae pangeran. Kaya unta wae pangeran, berhala itu yang nggawe nama pangeran. Bukan perlu tersakan. Wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqqi wa bihi yahdun. Wa mimman lan iku setengah saking wong, lan sebagian wong khalaqna kang wis menciptakna iku. Kang gawe sapa ingsun umat den ute ana kelompok umat. Yahduna kang iso nunjukna sapa umat bil haqqi lan kebenaran. Wabihilan kelawan hak yakti duna gawe keputusan adil sapa umat. Rumutai umat ibu umat Muhammad dan umat ikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama fi hadis dan kau yang dalam hadis. Waladzina utai wang agak kezabu kang kodoh mendustakan sapa aladzina. Jadi ini balik yang cerita wawah ini. Ini rumah lagi, balik yang cerita wawah ini. Keadilan itu harus ditegakkan. Keadilan harus apa ditegakkan. Jangan sampai, terutama keadilan hukum. Mereka wamalam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun humul fasikun humul zo keadilan hukum. Ini kira orang senang. Umat Nabi umat paling adil. Mereka Nabi pinter dari awal umat diajari kon rasa salah. Kita jangan sampai kayak orang Barat kayak orang Barbaria. Misalnya kan, taruh saja perzinaan sudah amatin balwa di daerah-daerah yang banyak wisata di daerah-daerah kota perzinaan sudah amatin balwa. Jangan karena sudah amatin balwa, kemudian kamu berpendapat kalau zina itu halal karena kebutuhan. Kamu gak iso, wong kok ngerasa ngomong sitok. Ngomongan segodok, gak iso. Tidak bisa. Makanya keadilan yang paling wajib itu urusan hukum. Wong zina itu hukumnya pasir tok. Tapi nak ngalah lo zina, hukumnya kan. Wong mangan riba hukumnya mau fasik, tapi nak ngalalo riba hukumnya kafir. Ngalalo riba hukumnya apa? Kafir. Sebab itu umat Nabi bu umat paling adil. Umat Nabi bu dino ping satu, nak takok ya semuanya haram. Maling bu dino maling lah, tetap rata tahu ngalalo maling. Nanti wong tukang dino ketemu soleh ikut dia, aku wong elek ni, jadi ya, aku adil ni. Paham ya? Lho ini kita nak mergo nak wis nganti kaya negara-negara barat gae disahno nikah lesbian disahno nikah sunat. Memang mungkin secara faktual ada di antara kita yang menyukai sejenis. Itu secara faktual mungkin ditegir punya kelainan di antara kita. Tapi jangan sampai kemudian kita atas nama kebutuhan khusus ini kemudian menghalalkan lesbi, menghalalkan gay. Kita tetap mengatakan gay haram, lesbi haram. Meskipun kita sadar secara fakta sosial ada orang-orang yang punya gen tertentu, punya fisik tertentu, sehingga ekspresi seksnya juga beda. Tapi kita harus adil. Eleng-eleng pun ini ben sampean ngaji tenan. Ngaji ambek wong sing paham Quran, artinya sing roh tenan. Mulanya Quran itu tidak ngendikan wa mal la ya'mal. Makanya kelirunya jaringan Islam itu kan dia ngira setiap tidak melakukan hukum Allah itu kafir itu enggak. Di Quran enggak wa mal lam ya'al, tapi wa mal lam ya Rukun benar, tidak salah sah. Di Quran itu tidak wamalam yak al atau wamalam yak mal buat, tetapi wamalam yak hukum. Siapa yang tidak pakai hukumnya Allah, dia kafir. Misalnya hukumnya Allah yang dino haram. Sekali kamu mengatakan halal, maka kafir. Tapi sekedar melakukan dina tidak sampai kafir, hanya apa? Lah jangan-jangan nanti karena kayak di Belanda itu sudah orang kawin lesbi atau gay itu sudah bisa mendapat surat nikah. Di Amerika sebagian negara bagian juga orang yang kawin sejenis sudah mendapat akte nikah. Jangan sampai karena ada kebutuhan tertentu kita merubah hukum. Hukum tetap hukum. Lah kelebihan umat Nabi itu hukum tidak tahu ubah. Yeah. Jadi iku wong soleh misalnya di penyakit gay yang merasa dosa. Wong soleh yang di penyakit lesbi yang merasa dosa. Sehingga dengan merasa dosa ini hukum stabil karena tidak menjadikan haram dihukumi ha. Koruptor Indonesia tapi yang merasa dosa mulai senangani umroh dari boleh sepuluh. Mereka yang merasa apa? Ini masih baik. Karena tidak ada inkilabu hukmi, tidak ada wala awalin apa hukum. Ini rumah rasanya. Karena nanti neng era-era HAM, era hak asasi manusia, nanti sekarang diperjuangkan hak-hak kaum lesbi, hak-hak kaum gay. Alasannya secara medis, secara genetik, memang orang itu tidak bisa senang sama perempuan. Perempuan juga secara genetik, katanya untuk orang itu sudah tidak bisa senang lelah. Loh, apapun fakta kelainan ini, tidak boleh itu merubah hukum. Karena sampai tangklet. Logo selalu nanti seksnya dia sama siapa, dia tidak senang lelaki kok, senang perempuan tidak boleh. Kamu jangan terjebak kenapa seks kamu posisikan sebagai kebutuhan pokok. Apa dia tidak bisa senang dengan hal lain? Nyatanya mangan bakso mulu-mulu nikmat. Wong ora usah munafik. Saat kamu asik makan bakso, saat kamu asik melihat film, saat kamu asik belanja di mall, itu artinya ada keasikan-keasikan di luar seks yang haram. Yang bentuknya kayak itu. Kenapa ketika diskusi seks seakan-akan seks menjadi kebutuhan pokok? Nyatanya kita sering asik karena makan yang kita sukai, asik karena nonton, asik karena bercengkrama. Tapi lalu kemudian pertanyaan dari barat kan sudah menyudutkan Islam. Orang yang punya kelainan khusus atau punya kebutuhan khusus, misalnya orang ditegir gay, kenapa tidak disahkan saja? Wong dia memang tidak bisa suka perempuan. Boleh dijawab ini. Berapa dia tidak bisa suka selain lelaki atau perempuan, misalnya suka uang, suka tamasya, kan bisa. Wong Allah punya nikmat juga. Ketika Allah wa asbaku alaikum ni'amahu zahira tau. Artinya kesalahan kita adalah ngitung nikmat itu hanya seks saja, untuk nikmatan itu banyak. Salih latihan nyai di judul santri ini bisa nengira karuan. Santri ketemu kiai jolani itu bisa nengira gak karuan. Artinya kan banyak kenikmatan-kenikmatan halal yang di luar kenikmatan haram. Paham ini kira ngono tenan. Umat Nabi itu dididik Nabi, apapun salahnya itu tidak boleh merubah hukum. Nggih, tidak boleh merubah hukum. kita akan tetap mengatakan zina itu haram, nipu itu haram. Meskipun dari babel-babel ngoten, masih santri lan sebab aduh, dagangan ra bodo ni ora apa. Wis aku muni ngono lah, pokoke kudu yakin lah iku tetep ha. Meskipun faktane agak bodo ni ora apa iku tenan. Bapak boleh bojo ngoten iki, ora ono nglamar gak bodo ni. Ya tapi kan tetep kita meyakini itu haram. Lah keadilan yang dimaksud Nabi itu harus adil dalam hukum. Bukan harus dalam perilaku, tapi adil dalam apa? Hukum. Mulanya di dalam Quran diulang 3 kali, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, humul dzalimun, humul fasiqun. Itu wa man lam yahkum, bukan wa man lam ya'mal, bukan wa man lam ya'mal. Paham? Mergo nek hukum wis rubah iku ngerti. Kayak sekarang pendeta-pendeta di Belanda, di Amerika itu susahnya bukan main. Karena di sana secara negara itu disahkan kawin siri. Bahkan di Belanda itu orang yang sudah tidak punya harapan hidup itu secara hukum negara sudah disahkan disuntik mati. Bayangkan kalau di Indonesia mengesahkan begitu. Soalnya uang sudah koma, harapan hidup rendah, sementara nak diurusi menghabiskan biaya. Misalnya hukum nggak rubah ya sudah dibunuh saja. Kayak apa? Kita berpendapat membunuh orang nggak boleh, bunuh diri dah. Kalau ada fakta demikian, nak kowe ra kelar ngobat ya ben. Tapi jelas tetap enggak boleh disahkan secara negara itu boleh dibunuh. Paham ya ngeling-ngeling, wa bihi ya'dilun. Kita harus adil dalam hukum. Maka sekali tidak adil dalam hukum, faulai kabul kafirun, rumus fasikun, rumus. Karena banyak sekarang, setelah penelitian ilmiah itu memang kelihatan. Ada kebutuhan tertentu, itu kalau dituruti tidak ada selesainya. Jadi tadi misalnya ada orang yang ditebir gay, ditebir lesbi. Jangan sampai hukum Islam dirubah hanya karena ada fakta-fakta orang yang cara berperilaku demikian. Dan kalau saya dan kalau saya sering nak teko kerja ni maghrib, sering ketemu waria-waria. Jadi kalau sering ngekei duit, kalau nanti ditanggung si santri kulo, lugus, ngombek uang ngono rasolat lainan kok sama ngekei duit. Ya, nak sudah kok kan rata salah. Lah nak barang ngekiri dua terjalu mesti salah. Satu dah kau orang arah. Karena kita sebagai Muslim itu juga bingung ngadep begitu. Di satu sisi atas nama fikih itu melakukan haraman karena seorang waria itu mencintai sesama jenis misalnya. Tapi di sisi yang lain kita juga sadar fakta ilmiah memang dia tidak bisa mencintai yang lawan. Lah. Kalau kamu sendiri bimbang secara hukum yang mesti benar, ciri utama Islam adalah rahmatan lil alamin. Yaitu sedekah. Oh. Kalau kamu ingin sedekah saja, tidak usah nyoal. Soal hukum tidak boleh berubah. Karena sama taklet. Tapi dia kan punya kebutuhan biologis. Misalnya dia memang butuh seks. Harus disahkan dengan sama yang sejenis. Tidak bisa. Dia nyatanya mau nari, ya asik. Ngunakno keterake ya asik. Berarti dia bisa asik dengan sesuatu di luar keharaman segak. Paham ya? Kenapa harus terjebak nikmat itu harus segak? Karena dia buktinya juga mau ya seneng. Nari ya seneng. Paham ya? Makanya kalau sampean baca Quran, wa asbahu alaikum ni'amahu dzahirun taw. Sebetulnya masih banyak nikmatnya Allah di luar nikmat yang bernama haram. Ini ku wow. Nah, orang orang biasa ni kelak itu gede-gede kerana orang orang musik, santri ya itu asik gede-gede kerana wiridan tadi. Tadi. Hanya ada kenikmatan yang di luar nama kesal. Kehar. Jadi mendikan oh wami man solat na ummatu yadiu nabil hakti wabi nabo. Jadi selalu ada kelompok-kelompok yang cara berpikir masih waras dan dengan berpikir waras pula itu untuk menegakkan keadilan. Kita jangan katut Belanda, jangan katut Amerika yang karena ada fakta tertentu kemudian mengesahkan hukum nyuntik mati bagi orang yang tidak punya harapan di hidup. Kalau Belanda cara ditakut ingin ini, ya, cara pula ya tetap benar Islam. Misalnya dia meyakinkan ini, wong Islam gak rasional, wong karuan gak ada harapan hidup, gak oleh disuntik mati. Itu kan namanya gak ekonomis, wong karuan gak ada biaya, misalnya cuci darah. Kenapa gak boleh disuntik mati? Islam gak rasional. Ya pulau gena, tingkah rasional gue jadi pinter. Saya ini nyerah. Kalau mau tak melompok menjadi pinter terus di. Kan sebenarnya mereka juga punya paradoks sendiri. Mereka mengklaim dari dokter-dokter hebat, dokter unggulan, dokter yang hebat. Kenapa sekarang dia nyerah dengan mufonis orang itu tidak punya harapan. Itu kan tinggal cara membahasakan. Kalau bahasa ekonomi memang kalau diteruskan pengobatannya akan menghabiskan uang miliaran karena sudah suci kan? Coba sekarang dibahasakan ilmiah bahwa bapak dokter belum bisa menemukan obat, berarti bapak dokter masih bodoh. Bapak dokter belum bisa menemukan solusi. Nak dirubah ngono iki, sing salah sapa? Mulai wong diterjebak mbek bahasa. Ya iya nak dibahasakan ekonomi, sawangane kudu disuntik mati. Nah, ini nak diwalis bahasane. Ngene lho Pak, iki berarti tim jenengan urung hebat. Wong nyatane ora iso menemukan obat. Jadi sekolah bapak urung kata, enggak memang ini susah. Yang aku ora iso kan gantung. Ora satu gawe hukum oleh disuntik. Nah, ternyata permainan tadi itu hanya permainan kata. Sebetulnya masih ada kata yang lebih rasional itu. Di saat Anda tidak bisa, itu kesalahan Anda. Yang katanya pintar ternyata ada bisa. Jangan kemudian merubah hukum ini boleh dibu. Ya sama. Saat orang gay hanya menikmati seks dengan sejenis. Loh kenapa Anda bilang kenikmatan hanya seks? Saat tadi melihat orang gay di warung ya senang, di kafe juga senang. Sama lihat tadi dia naik mobil mewah juga senang. Kenapa Anda terjebak kalau nikmat harus di seks? Paham ya? Kita harus terlatih dengan pikiran Quran, bukan terjebak oleh desakan-desakan HAM, desakan-desakan liberal, desakan-desakan apa perilaku B. Kita harus ini wa mimman khalaqna ummati yahduna bil haqqi apa? Ya. Kita harus berdoa dan berjuang supaya kita masuk ayat ini, masuk ummati yahduna bil haqqi wa bihi apa? Ya. Rumute ummati ummat Muhammad bin Muhammad. Kadirat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama fi hadits yang kau dalam hadis. Wala. Kita juga belum masuk.